نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله ومن يضلل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخوان الذين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Sharh Kitab Tauhid. Masih dalam bab Maja'a fi Tanjim, tentang ilmu perbintangan. Telah kita jelaskan sebelumnya, mempelajari ilmu perbintangan ada yang sifatnya mamnu', dilarang, bahkan termasuk di antara kesyirikan, yaitu ilmu ta'sir. Ketika berkeyakinan bahwasanya bintang-bintang tersebut memberikan pengaruh dalam kejadian-kejadian yang ada di bumi. Adapun ilmu yang kedua, ilmu tasyir, ilmu perbintangannya sifatnya untuk memudahkan, mengatur waktu-waktu sholat misalkan, atau arah mata angin dan semisalnya, maka hal ini diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan rukhsah untuk mempelajari manazil qamar, tempat terbitnya bulan-bulan dalam rangka seperti tadi, menentukan kiblat, menentukan waktu-waktu dan misalnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yadkhuluna al-jannata, tiga orang tidak akan masuk ke dalam jannah. Mudminul khamar, yang pertama orang yang terus menerus minum khamar. Wa qati'ur rahim, yang kedua orang yang memutus hubungan kekerabatan. Wa musaddiqun bisihr, yang ketiga orang yang membenarkan sihir. Rawi Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, tarjamatu Abi Musa, biografi Abu Musa. هو أبو موسى العشعري عبد الله بن قيس. مليؤدلة أبو موسى العشعري عبد الله بن قيس. نعم يا عبد الله بن قيس. مليؤدلة سبه كان كبدا جماعة أو قبيلة yang ada di Yaman, yaitu Al-Ash'ariyin, Abu Musa Al-Ash'ari. Sahabiyun jalil, masyhur, sahabat yang mulia dan juga masyhur. Mata bil Kubah sana 50 Hijriyah, meninggal di Kufah pada tahun 50 Hijriyah. Ya. Termasuk di antara afadilus sahabah. Sahabah yang memiliki keutamaan. Dan juga di antara sahabat yang muqsiruna fil hadis, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, memiliki kedudukan yang besar dalam Islam radhiyallahu anhu. Di antara keutamaan beliau pun memiliki suara yang bagus. Sehingga Nabi sallallahu pun mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Abu Musa Al-Ash'ari. Dan juga Rasulullah SAW memujinya. Ya, ini Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau pun di antara sahabat yang diutus oleh Nabi SAW ke negeri Yaman bersama Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. La yadukhuluna al-jannah. Ucapan Nabi SAW, la yadukhuluna al-jannah, mereka tidak akan masuk ke dalam jannah. Hada min nususil wa'id. Ini merupakan nas-nas, dalil-dalil yang berisi ancaman. Allati tamurru kama ja'at. Yang diberlakukan sebagaimana datangnya hal tersebut. Nah, maknanya bahwasanya hadis ini hadis yang diberlakukan sesuai zahirnya, ya. Tidak ditakwil-takwil dan tidak ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Nabi jalankan sebagaimana zahirnya, mereka tidak akan masuk ke dalam jannah. Apa alasannya? Dikarenakan dengan mentakwil-takwil atau menafsirkan kalimat yang telah jelas ini bisa menjadikan kurang perhatian terhadap hadis ini. Nah, sehingga biarkan hadis tersebut sesuai dengan zahirnya. Ya. Dalam rangka ancaman dan peringatan. Nah, walaupun di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan mereka tidak keluar dari Islam. Ya. Tetapi ketika mendapatkan ayat-ayat atau hadis-hadis seperti ini dilakukan sesuai dengan zahirnya. Termasuk min babil wa'id asy-syadid, termasuk di antara ancaman yang keras bagi mereka. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan makna la yadkhuluna al-jannah, mereka tidak masuk ke dalam jannah dukhulan awaliyan, bukan termasuk orang-orang yang pertama masuk jannah. Ya. Kenapa dikatakan setiap mukmin pasti dia akan masuk ke dalam jannah, walaupun ada yang diazab terlebih dahulu. Nah, akan tapi bagi tiga orang ini yang disifati dalam hadis tadi, peminum khamar, orang yang memutus silaturahim, yang membenarkan sihir, nah mereka tidak akan masuk ke dalam jannah. Ada yang sifatnya dukhul awaliyan atau dukhul mutlak. Nah, kalau yang peminum khamar, sebagian mengatakan hadis ini tidak akan masuk ke dalam jannah dukhulan awaliyan. Ya. Kendali dia berhak untuk mendapatkan adab dan siksa terlebih dahulu. Begitupun orang yang memutuskan satu rahim. Nah, adapun musaddiqun bisihir, orang yang membenarkan sihir, ini bisa jatuh kepada kekafiran. Ya. Dan orang kafir tidak akan masuk ke dalam jannah secara mutlak. Barakallahu fikum. Yang jelas, tatkala kita menjumpai ayat atau hadis-hadis semacam ini, pada asalnya hendaklah kita memberlakukan sesuai dengan zahirnya sebagai ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa tersebut. Nah, mudminul khamr, peminum khamr, al-mudawimu ala syurbiha hatta mata walam yatub. Maknanya adalah orang yang terus-menerus minum khamr, sampai meninggal dunia dan tidak bertobat dari perbuatannya. Ini makna mudminul khamr. Orang yang terus-menerus meminum khamr sampai mati belum bertobat dari perbuatannya. Maka diancam dengan ancaman tadi, la yadkhulunal jannah. Tidak akan masuk ke dalam jannah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya minum khamr termasuk di antara dosa besar. Setiap dosa yang diancam dengan neraka, ini menunjukkan dosa besar. Telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang tahapan-tahapan pengharuman khamr. Dikatakan khamr ini menjadi kebiasaan orang-orang Arab ketika itu, sehingga ayat yang berkenaan dengan pengharuman khamr secara mutlak pun bertahap. Mulai ayat tentang وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang khamr dan perjudian. Katakanlah wahai Muhammad, di dalam khamr dan perjudian ada dosa yang besar, ada juga manfaat bagi manusia. Ada dosa, ada juga manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosa keduanya, khamr dan perjudian, lebih besar daripada manfaatnya. Ketika turun ayat ini, sebagian orang masih juga minum khamr dengan alasan ada manfaatnya. Perniagaan, perdagangan, mendapatkan keuntungan, dan semisalnya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, Allahumma bayyin lana fi hal khamr bayanan safia. Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang khamr penjelasan yang sangat jamblang, penjelasan yang sangat jelas. Kemudian turun ayat yang berikutnya, wala taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian minum khamr atau mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Ini pun sama. Isyarat-isyarat tentang pengharuman khamr ini bertahap. Nah, sehingga acara mereka minum khamr dijadwal, minum khamrnya. Kira-kira kalau yang mendekati sholat, dijauhi. Maghrib ke isya kan dekat waktunya. Khawatir kalau minum khamr datang waktu isya, masih mabuk. Sehingga waktu-waktu yang lama antara sholat tersebut. Nah, mungkin isya sampai subuh, atau subuh sampai zuhur. Nah, sama orang Al-Khadar pun berdoa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma bayin lana fil khamri bayana syafia. Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang khamr penjelasan yang sangat jelas. Sampai ketika itu ada acara walimah. Nah, pesta pernikahan. Dan mereka minum khamr. Minum khamr. Nah, sebagian muhajirin berbangga-bangga dengan kaumnya. Begitu pun ansor. Sebagian di antara mereka minum khamr berbangga-bangga. Sampai saling mengejek satu dengan yang lainnya. Yang minum khamr, ketika diejek marah, sampai terjadi perkelahian. Nah, maka turunlah ayat yang sangat jelas yang menjelaskan tentang haramnya khamar. Sesungguhnya syaitan menginginkan permusuhan di antara kalian dalam khamar dan perjudian. Sampai Allah katakan, fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti dari minum khamar? Ayat yang sangat jelas sekali menunjukkan keharaman khamar, perintah untuk berhenti dari minum khamar. Maka kata Umar bin Khattab, qad intahayna. Nah, telah selesai. Maksudnya ini ayat yang sangat jelas tentang pengharaman khamar. Sehingga ketika turun ayat ini, para sahabat menumpahkan khamar-khamar di pasaran. Sampai pasaran ketika itu, nah, penuh dengan khamar-khamar yang ditumpahkan. Ketika turunnya ayat tentang khamar. Baik. Qatiur Rahim. Ay alladhi la yakumu biwajibil qarabah. Makna qati'ur rahim, memutuskan hubungan kekerabatan, yaitu orang yang tidak menunaikan kewajiban kepada kerabat-kerabat. Wa musaddiqun bisihir, orang yang membenarkan sihir. Alladhi min anwa'ihi at-tanjim, yang di antara jenis-jenis sihir adalah at-tanjim, ilmu perbintangan. Kama marra fil hadis, sebagaimana telah berlalu dalam hadis, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir. Barang siapa yang mempelajari suatu cabang dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari suatu cabang dari ilmu sihir. Nah, al-makna ijmal al-hadis, makna global hadis yang kita bacakan tadi. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam ala wajhi tahdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam bentuk at-tahdir, peringatan. Anna salasatan minal usati la yadkhuluna al-jannah. Sesungguhnya, tiga di antara para pelaku kemaksiatan tidak akan masuk ke dalam jannah. Al-awwalu, yang pertama, al-mudawimu ala syurbil muskir min ayy syai'in kana. Orang yang terus-menerus minum al-muskir, yang memabukkan dari bentuk apa saja. Nah, kullu muskirin haram. Setiap perkara yang memabukkan itu adalah haram. Nah, dan setiap yang memabukkan itu adalah apa? Khamar. Disebut khamar dikarenakan dalam bahasa Arab khamara itu menutup. Kenapa disebut khamar? Khamar al-aql, menutup akal. Orang gak bisa berpikir dengan baik ketika dia minum khamar yang dikedepankan hawa nafsunya. Nah, sehingga dalam masalah khamar ini ada beberapa orang, pihak-pihak yang dilaknat dalam khamar, yang meminumnya, yang membuatnya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membawanya. Ya. Semuanya diancam dengan laknat. Semuanya mendapatkan bagian dosa. Dikatakan ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Walaupun dia tidak minum, tapi dia menjual misalnya, masuk ke dalam hadis tadi. Atau seorang dia tidak minum, tapi hanya menuangkan saja, menuangkan khamar, masuk ke dalam ancaman laknat. Nah, seperti hanya riba, orang yang memakannya, orang yang menulisnya, orang yang menjadi saksinya, Kenapa dikatakan masuk dalam ta'awun ala ismi wal udwan? Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Dalam bentuk apa saja, yang jelas, itu adalah perkara yang memabukkan, maka itu adalah khamar. Nah, walaupun dari anggur, misalnya minuman anggur, ya, yang sudah menjadi khamar, nah, atau dari kurma, atau yang semisalnya, nah, yang sudah berubah menjadi khamar, sehingga memabukkan. Dan walaupun tidak sampai mabuk, hanya dia minumkan satu tetes saja, maka Rasulullah mengatakan perkara yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya apa? Haram. Ya. Kalau dia makan minum satu gelas memabukkan, maka walaupun dia minum satu tetes saja, haram. Ya. Jangan sampai ada anggapan dan keyakinan yang haram itu kalau sampai memabukkan. Kalau hanya satu tetes saja, enggak haram. Salah. Justru Nabi mengatakan, yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya itu apa? Haram. Tidak boleh. Walaupun berubah namanya sekarang, minuman segar, minuman ini, minuman itu. Ya. Kalau hakikatnya memabukkan, maka itu adalah khamar. Al-ismu la yugayirul haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Nah, kalau hakikatnya memabukkan, maka dihukumi dengan khamar. Walaupun dirubah-rubah namanya, minuman segar, minuman kuat, atau minuman yang lainnya. Nah, asani yang kedua, alladhi la yakumu biwajibil qarabah allati amarallahu bisillatiha, yang tidak melakukan kewajiban kepada kerabat yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Nah, dan perlu kita ketahui, orang yang paling mendapatkan keutamaan dalam masalah menyambung kekerabatan adalah orang yang menyambung hubungan kekerabatan tatkala kerabatnya memutuskan hubungan. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan tentang al-wasil, siapa? Orang yang sebenar-benarnya menyambungkan hubungan kekerabatan. Nah, yaitu orang yang menyambung hubungan kekerabatan tatkala kerabat memutuskannya. Ya. Dia berusaha untuk menyambungnya kembali. Nah, adapun kalau kerabatnya berbuat baik kepadanya, kemudian dia membalas berbuat baik, ini mukafi. Ya. Orang yang membalas, nah, sesuai dengan apa yang diberikan kepadanya. Dan ini tidak begitu susah. Ya. Kerabat kita berbuat baik kepada kita, nah, kita pun berbuat baik kepadanya, ini tidak begitu susah. Ya. Tapi kalau seandainya keluarga kita kurang baik kepada kita, tapi kita berusaha untuk berbuat baik kepadanya, menyambung hubungan kekerabatan, ini yang butuh perjuangan. Nah, dan yang paling parah, ya, ketika keluarga berbuat baik kepadanya, dia berbuat jelek kepadanya. Ya. Ini masuk ke dalam qati'ur rahim. Orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Ya. Dan masalah memutuskan hubungan kekerabatan, kapan dinyatakan seseorang memutuskan hubungan kekerabatan, ini bisa kembali kepada uruf, kebiasaan suatu tempat. Ya. Kalau kebiasaan suatu tempat perbuatan semacam ini termasuk qati'ur rahim, ya, maka dia bisa masuk ke dalam qati rahim. Nah, al-thalithu yang ketiga, musaddiqun bisihir, orang yang membenarkan sihir. Alladhi yajma'u anwa'an kathiratan wa ashkalan muta'addidan. Di mana sihir ini mencakup jenis-jenis yang banyak dan bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Wa minha at-tanjim, dan di antara sihir adalah at-tanjim, ilmu perbintangan. Ilmu apa? Ilmu ta'sir. Ketika membenarkan ramalan-ramalan bintang tadi, maka diancam dengan tidak akan masuk ke dalam jannah. Nah, munasabatul hadis dari bab, korelasi hadis dengan bab, anna fihi wa'ida musaddikin bisihir, wa minhu at-tanjim alladhi huwa mawdu'ul bab. Sesungguhnya dalam hadis ini merupakan ancaman bagi orang yang membenarkan sihir, dan di antara sihir adalah at-tanjim, ilmu perbintangan, yang merupakan judul bab yang kita bahas ini. Judul bab kita adalah tentang at-tanjim. Nah, ilmu perbintangan. Yang mana ini merupakan sihir. Ma yustafadu min al-hadis, faedah apa saja yang diambil daripada hadis ini? Yang pertama, tahrimu tanjim wa annahu min al-kabair. Haramnya ilmu perbintangan dan sesungguhnya termasuk di antara dosa-dosa besar. Kenapa? Li'annahu dakhilun fi sihir alladhi la yadkhulu jannata man saddaqa bih. Dikarenakan ilmu perbintangan masuk ke dalam sihir, yang diberikan ancaman tidak akan masuk ke dalam jannah bagi orang yang membenarkannya. Nah, orang yang membenarkan ramalan-ramalan bintang, bintang Scorpio, bintang ini, bintang itu, nah, membenarkan ramalannya, maka dia telah membenarkan sihir. Yang kedua, tahrimu syurbil khamr wal wa'idu syarid fi haqqi man mata wa lam yatub min syurbiha. Haramnya meminum khamr dan ancaman yang keras terhadap orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari minum khamr. Nah, ancaman yang keras, tidak akan masuk ke dalam jannah. Nah, yang ketiga, wujubu silatil qarabah wa tahrimi qati'atiha. Wajibnya menyambung hubungan kekerabatan dan haramnya memutuskan hubungan kekerabatan. Itu yang sangat penting. Nabi SAW tersifat dengan sifat menyambung hubungan kekerabatan. Sehingga wajib bagi kita semuanya untuk menyambung hubungan kekerabatan. Sambung hubungan kekerabatan. Bahkan ini merupakan di antara sebab dipanjangkan umurnya, yaitu menyambung hubungan kekerabatan. Dan haramnya memutuskan hubungan kekerabatan. La yadkhulu jannata al-qati', tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Sambung. Kita punya istri misalkan, hasum untuk menyambung hubungan kekerabatan. Nah, saling menghasung dengan yang lainnya. Kalau tempatnya jauh, bisa dengan cara yang lain. Nah, telepon, kirimi surat, kirimi hadiah, dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai tidak peduli sama sekali. Atau kerabat-kerabat kita sendiri. Nah, sempatkan ziarah, menyambung hubungan kekerabatan. Nah, sehingga dalam masalah sodako saja, tatkala kita sodako kepada kerabat-kerabat kita, memiliki dua pahala. Pahala sedekah yang kita keluarkan. Yang kedua, pahala apa? Menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Jangan dianggap ini masalah sepele. Nah, ini masalah besar yang harus kita perhatikan. Yang keempat, wujub takdzib bisihir bi jami' anwa'ihi. Wajib mendustakan sihir dengan segala macam bentuk-bentuknya. Tidak boleh kita membenarkan sihir sedikit pun. Tidak boleh kita mendustakannya dengan segala macam bentuknya. Nah, sihir ini, sihir itu. Termasuk di antaranya ramalan bintang. Harus kita dustakan. Tidak boleh kita ada kecondongan untuk membenarkan atau ragu-ragu. Mungkin benar, mungkin tidak. Tidak boleh kita mendustakannya. Bahwasanya itu adalah kedustaan. Nah, kalau kita membenarkan, berarti ya, kita telah membenarkan sihir. Nah, dan orang yang membenarkan sihir, ya, diancam dengan ancaman tadi. Tidak akan masuk ke dalam jannah. Nah, wallahu a'lam bishawab, selesai dari bab ma ja'a fi tanjim. Insyaallah nanti kita masuk pada bab ma ja'a fi istisqa bil anwa. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.